بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis ini untuk membahas ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi. Dan alhamdulillah, bulan Syaban menjelang bulan Ramadan, yang mana rencananya kita akan meliburkan pada bulan Ramadan dan diteruskan nanti mungkin Syawal atau setelahnya, Allahu a'lam. Dan untuk saat-saat ini kita masih menyisakan sekitar 3 atau 4 dirosat, atau 3 atau 4 pekan pertemuan. Jadi saya berharap sih teman-teman ini benar-benar memaksimalkan, walaupun qadarullah sebagaimana yang biasanya terjadi, ya ikhwan, terutama mental-mental telat ya. Jadi semoga Allah perbaiki kelaknya. Kita masih punya 4 pertemuan yang insya Allah untuk tafsirnya nanti akan lebih konsen ke puasa, masalah fikih puasa insya Allah. Dan mudah-mudahan di antara 4 ini atau 3 sisa ini, salah satunya nanti kita akan mengundang pemateri lain, ya, sedang diusahakan insya Allah. Dan insya Allah juga akan ada beberapa hal yang mungkin insya Allah bermanfaat ya nanti insya Allah. Kita sampai di ayat 182. Masih meneruskan kembali tentang wasiat. 182 wasiat, 183 masuk ke masalah puasa. Itu juga dengan ayat-ayat selanjutnya. Ya. Karena ayat-ayat puasa itu di setelahnya ini akan ada beberapa ayat yang panjang, ya, maka kemungkinan kedepannya kita akan lebih konsen di tafsir Al-Isar ataupun syarah Bulugh Al-Maram, nanti mungkin akan dipakum dulu ya, untuk menghabiskan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Ada ayat uhilla lakum lailatul shiyami rafathu ila nisaikum, itu panjang banget itu. Jadi masih panjang perjalanan dan kita memohon kepada Allah istiqomah dan juga ketetapan hati supaya kita terus bisa mengkaji tafsir ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman khafa min musin janaban aw itsman fa aslih bainahum fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua ayat itu saja insyaallah. Pertama kita kita terjemahkan sebagaimana terjemahan dalam penerjemahan Depak. Kemudian setelah itu kita bahas ayat ini kalimat kata per kata. Setelah itu baru al-ma'na al-ijmali. Kita baca al-ma'na al-jamali nantinya terakhir. Baik. Siapkan jiwa dan raga ya. Jangan sampai nanti ngeluh karena belum siap, harus siap. Faman khafa min musin janaban aw itsma. Barang siapa yang khafa di sini dimaknai kalau diterjemahan khawatir. Barang siapa yang khawatir min musin, khawatir terhadap musin. Ya, musin orang yang berwasiat. Calon mayit, orang yang berwasiat. Apa yang dikhawatirkan? Janafan au itsma. Janafa di sini dimaknai berlaku berat sebelah. Kalau dalam terjemahan depan, berlaku berat sebelah. Kalau dalam syarahnya, janafan itu condong dari kebenaran secara salah atau tidak sengaja. Itu sebagaimana di halaman 280 dalam terjemahan. Janaf, condong dari kebenaran secara salah atau tidak sengaja. Au itsma, itsm berbuat dosa kalau diterjemahkan depak. Kalau dalam syarah kalimat, itsm keluar dari kebenaran dan keadilan dengan sengaja. Berarti di sini ada sedikit perbedaan antara penerjemahan dengan syarah Al-Aisar ini. Janaf, condong dari kebenaran secara tidak sengaja. Maksudnya keluar dari kebenaran secara enggak sengaja. Adapun itsm, keluar dari kebenaran dengan sengaja. Jadi perbedaannya itu janaf dan itsm, sengaja tidak sengaja. Itu dalam syarah. Syarah kalimat. Ya. Jadi barang siapa yang khawatir akan terjadi janaf dan atau itsm terhadap dari musim, fa'aslaha bainahuma. Kemudian aslaha di sini islah, mendamaikan, memperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Man khofa ini, orang yang khawatir ini, kemudian memperbaiki antara mereka. Bainahum, hum di sini siapa ini? Antara musi dan muso. Jadi mengislah permasalahan orang yang berwasiat dan orang yang diwasiatkan kepadanya. Ya. Jadi barang siapa yang dia khawatir akan terjadi begini-begini, kemudian dia memperbaiki kasus itu, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Ini perlu disyarahkan, perlu syarah ini. Perlu disyarah nanti insyaallah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ghafur, Maha pengampun, rahim, Maha penyayang. Oke. Kemudian ayat berikutnya. Itu baru terjemahan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ini jelas, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas alladzina, orang-orang yang sebelum kalian. Min qablikum. La'allakum tattaqun. Agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Agar kalian bertakwa. Kutiba, uridha, uthbita, dan semacamnya. Diwajibkan, ditetapkan. Kalau as-siyam secara bahasa ialah al-imsak, menahan. Dan yang dimaksud as-siyam di sini secara syar'i adalah mencegah dari makan dan minum, serta menyetubuhi wanita dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan hal itu, atau dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa kita pelajari dari penerjemahan. Sekarang berikutnya kita akan mengulang ayat ini, kemudian mensyarah sebelum membaca al-makna al-ijmali. Ya. Tentu ada beragam hal yang perlu disyarah di dua ayat ini, tentu ya. Lihat, faman khafa mim musin janafan aw itsma. Faman khafa, fa maka, tahu fa di sini bisa dimaknai akan tetapi. Ya. Kenapa dimaknai akan tetapi? Ada yang tahu? Akan tetapi barang siapa yang khawatir akan begini-begini. Baik, itu korelasinya dengan sebelumnya. Kalau antum lihat perhatikan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya itu juga dengan fa. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'ul 'alim. 181 ada satu kasus, 182 ada kasus lain. Ya. 181 kasusnya gimana? Barang siapa, ya, maka di sini faman, ya, maka barang siapa, nah, kalau fa yang 181 kita manifanya maknanya maka man, ya, barang siapa, maka barang siapa, masih ingat kan, badalahu, mengubah-ubah wasiat itu. Di sini hu memang ada beberapa penafsiran, kalau nggak salah 3, ya. Maka barang siapa yang menggonta-ganti wasiat itu setelah ia mendengar wasiat itu, maksudnya sudah setelah wafat orangnya, terus diganti itu wasiat, entah ditambah, entah dikurangi, woy, zalim lah. Maka ithmnya, dosanya itu menimpa atas orang yang mengubah wasiat itu. Itu udah pernah dijelasin. Ya, jadi calon mayit ini berwasiat, ya, wafat, kemudian ada pihak yang mengubah, kan biasanya wasiat kan disunahkan, dianjurkan, ditulis. Diubah tulisannya, kuantitasnya diubah. Mungkin untuk kepentingan dirinya atau mungkin hasad kepada siapa, diubah. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan itu. Siapa yang mengganti dan mengubek-ubek gitu, mengubah. Nah, udah dia dengar itu jelas itu, tapi dia ubah, maka dia dapat dosa. Ya. Baik. Ini kejahatan kan, kejahatan. Sebaliknya, فَمَنْ خَوْفَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَلَا إِثْمَ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang khawatir akan terjadinya kesalahan tidak sengaja ataupun sengaja dari orang yang mewasiatkan, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, kemudian membuat islah, perdamaian di sini maksudnya mengubah isi wasiat karena ditakutkan akan terjadi kekacauan atau semacam. Baik kekacauan itu memang disengaja oleh orang yang mewasiatkan atau tidak disengaja, maka tidak berdosa. Itu paham gak di sini maksudnya? Jadi orang yang di 181 itu jahat, berdosa. Fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Tapi orang yang di 182 fala ithma 'alaihi. Dua-duanya sama-sama mengubah, enggak? Sama-sama mengubah. Ya. Tetapi maksudnya berarti maksud, ya, tujuan pengubahan itu beda. Yang 181 pengubahan karena memang mengkhianati atau ada kepentingan tertentu murni gitu kan. Tapi kalau 182 tujuannya adalah emang islah untuk menghindari adanya janaf atau ism. Ya. Ini dua kasus ini di dalam dunia wasiat ya ada. Ya. Jadi enggak ada yang sia-sia dari ayat ini tentu saja. Ya, apalagi sekarang Masya Allah, rebut-rebutan orang-orang. Orang kalau misalnya dia rumahnya minjem melalui pinjaman ribawi dan sebagainya, gitulah hidupnya. Maka jangan salahkan nanti ketika wafat itu pemilik rumah, kepala keluarga, itu anak-anaknya pada berantem atau semacam. Itu normal terjadi bagi orang-orang yang rumahnya atau motornya atau pakaiannya atau apanya gitu kehidupannya dengan unsur ribawi, dengan sengaja. Sekalipun orang itu jahil, tetap kena imbasnya nanti. Ya. Makanya suatu ketika ada satu keluarga itu mintaan untuk merukyah orang. Ya. Jadi emang katanya bapak ini udah didiagnosa entah dokternya, bahkan ada dokter yang menganjurkan udah pergi aja ke kiai, pergi ke dukun, pergi ke ulama, pergi ke itu, karena dokter nggak bisa mendiagnosa ini penyakitnya apa. Sebenarnya juga nggak mau tadinya, maksudnya emang udah nggak main beginian, maksudnya nggak lapangannya bukan ini lagi. Ya karena jurus-jurus udah hilang. Bahkan kalau anak nggak bisa lagi, nggak seperti dulu. Nggak tahu kemana itu jurus-jurusnya, kesaktiannya nggak tahu hilang. Pas waktu datang di rumah sakitnya, emang ada indikasi memang. Tapi ketika dibacain nggak efek. Yang ngefek paling cuman apa gitu. Malah yang lebih ngefek itu nasihat lebih ngefek. Pokoknya ya, anda pikirkan ini sekalipun ini memang mungkin santetan semacamnya, ini lebih disebabkan dosa. Akhirnya anda tanyakan ke keluarga itu, punya bisnis gak ya, punya bisnis rumah makan atau semacam. Tapi waktu itu mengawali bisnis dari mana modalnya? Dari bank. Ah, kholas, inilah penyebabnya. Udah. Inilah penyebabnya. Ini setannya di sini nih. Ya udah bingung di situ. Gimana nih? Ya kholas, riba. Ya udah dari sini. Jadi orang-orang yang pakai riba dan semacam itu enggak heran kalau nanti akan dapat yang seperti ini gitu. Mudah masuknya. Ya karena apa yang dia makan enggak berkah, haram dan semacamnya. Maka setan akan mudah masuknya gitu. Iya. Ya, kebanyakan orang juga merasa aman gitu. Kan darurat rumah dan semacamnya. Ntar dikira jika misalnya kita hanya meminjam gitu loh. Saya hanya meminjam, tidak mengambil dana riba, saya meminjam. Tapi kan tetap kena laknat. Laknat itu terhadap para orang yang ada kontribusi ribawi, itu bukan hanya pada pemakan hartanya, tapi bahkan pada orang yang menyaksikan dan tidak mengingkari, maka kholas itu dapat laknat juga. Kata Nabi hum sawa, mereka itu sama aja, sama dapat laknat semuanya. Beberapa keluarga kita mungkin, bahkan keluarga antum sendiri mungkin, susah itu nasihatnya. Taat, capek. Bahkan gak enak mengomong, apa karena orang tua mungkin itu kan. Diomongin ini kayak gini gak benar. Karena orang yang kayak gini berarti kan sama saja menabuh gendang perang kepada Allah dan siap untuk diperangi oleh Allah Ta'ala. Iya gak? Ya rumah minjem dari harta seperti itu, kemudian dikira Allah tidak punya pasukan. Ntar ada tikus, kemudian berhasil dibasmi, ada semut. Semut berhasil dibasmi, belalang. Berhasil dibasmi, udah semua hilang. Bakteri, gimana caranya tuh? Penyakit, gimana caranya? Dan Allah memiliki junudus samawati wal ard. Maka jangan heran nanti kelak orang-orang nih banyak nih. Ya, kelihatannya masya Allah ya, kita melihat rumah-rumah subhanallah. Tapi gak tenang nanti, lihat. Bukan doain, tapi pasti itu terjadi kelak. Entah kapan. Kan udah Allah janjikan perang gitu loh. Ngajak perang ini orang, gitu kan. Nah. Apalagi kalau misalnya udah tua, kemudian anak-anaknya ketahuan matrenya, gitu. Ini kebanyakan yang terjadi pada orang-orang kaya ya. Mereka kekayaannya dulunya modalnya dari harta riba atau dan semacamnya. Dari nyolong, korupsi dan semacamnya. Kelak nanti lihat anak-anaknya jadi apa. Ya. Wallahu'alam. Makanya kita tahu beberapa orang ulama, ya mereka ngapa, mereka kok bisa berjaya jadi ulama, bahkan ada yang kakaknya ulama, adanya ulama juga dan seterusnya. Kenapa? Karena bapaknya selektif banget dalam cari nafkah. Walaupun bapaknya enggak begitu kaya. Bahkan miskin bahkan, tapi yang penting halal. Imbasnya ke anaknya, imbasnya pahala anaknya. Makanya yang kita incer itu sebenarnya bukan banyaknya harta, berkahnya gitu kan. Supaya nanti ketika kita mau wafat, wasiat itu enak. Orang-orang desa dulu enggak pakai sistem riba gini, enggak pakai. Ana punya nenek ana alhamdulillah rahimahullah di Jawa. Pas subhanallah, setelah wafat harta waris itu selesai cepat dalam sehari, khalas intaha. Padahal anaknya berapa? 8, 9. Ya. Ada keluarga anaknya cuma 2. Enggak habis-habis sampai sekarang itu perkelahian wasiat itu, warisan. Kenapa? Itu pasti dari sononya tadinya. ada sesuatu ini. Jadi jangan sampai kita dari sekarang nih, yang teman-teman yang juga masih mungkin seusia masih muda gitu, jangan sampai lah kita udah tahu sekarang, kita udah dapat ilmunya, jangan sampai ini harta haram itu kita suapkan ke anak istri kita nanti. Ya, ntar jadinya repot nanti. Hidup susah, pas mau mati pun nyesel ngeliat anak-anak kayak gini. Iya. Bertengkar, marah-marahan, saling menghajar, udah enggak menganggap. Ada di antara keluarga kita mungkin kayak gitu. Ya. Wallahu musta'an. Ya. Baik, itu tadi apa? Tentang wasiat. Coba kita lihat, paman. Pak, tadi udah korelasi 182 dengan 181. Ya. Baik, faman khafa. Khafa di sini apa maknanya? Hah? Khawatir. Baik, khawatir itu akan sesuatu yang telah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Simpelnya kan kita bilang sesuai dengan terjemahan depak, khawatir ya. Tapi kalau kita mau lebih mendalam lagi, para ulama berbeda pendapat tentang makna khauf, makna khauf di sini. Ada yang maknanya pertama itu tadi khawatir, khosyah atau khofa, khawatir gitu. Ada yang maknanya faman khofa maknanya alima. Khofa maknanya alima. Apa alima? Mengetahui. Kontra kalau misalnya khofa itu berarti khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Kalau misalnya alima berarti sudah tahu ada keterjadian janaf dan itham. Gitu kan? Dua pendapat dari ulama tentang makna khofa di sini. Bisa maknanya khofa itu khosya, bisa maknanya khofa alima. Jadi yang mana khofa bermakna khosya, itu memang zahirnya makna khofa adalah khawatir. Ya. Imam Ar-Razi berkata dalam tafsirnya jilid ke 5 atau 6, lupa. علق بالخوف الذي هو الظن ولم يعلقه بالعلم. Ulama yang berpendapat di sini al-khauf, al-khauf bermakna al-khauf yaitu al-khasyah, mengatakan bahwasanya kejadian janab atau itam itu ditalik atau dikaitkan dengan khauf, barang siapa yang khawatir. Nah, atau tahu khawatir itu ilm atau dhon? Dhon, belum sampai ke derajat ilm. Ya. Jadi kontra dengan yang pendapat kedua. Ya. Prediksi, dalam prediksi manusia dhon. Sekalipun ada indikasi gitu, tetapi dia dhon. Karena takdir ke depan hanya Allah yang tahu. Tetapi prediksinya seperti itu, sehingga kita tidak bisa menjazmkan. Nah, gambarannya kata Imam Razi, فَكَأَنَّ الْمُوصِي يَقُولْ وَقَدْ حَضَرَ الْوَصِي وَالشَّهِدْ أُرِيدُ أَنْ أُوصِي لِلْأَبْعَادِ دُونَ الْأَقَارِبِ أَوْ أَنْ أَزِيدَ فُلَانًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْتَحِقًا لِزِيَادَ أَوْ أَنْ قُصَى فُلَانًا. Di sini seolah-olah musi, musi ya, siapa musi? Orang yang berwasiat. Seolah-olah orang yang berwasiat ini berkata, kemau wafatnya itu. Waqad hadar al-wasi wa syahid, dan orang yang akan diwasiatkan dan syahid itu hadir. Eh, misalnya lagi terbaring nih orang yang berwasiat. Ya, kemudian samping kanannya orang yang diwasiatkan, samping kirinya syahid. Kemudian ada juga orang-orang lain lah, enggak apa-apa, atau CCTV lah, gitu kan. Nah, kata orang yang berwasiat ini, uridu an usiya lil aba'idi dun al aqarib. Misalnya, misal contoh aja, bukan satu-satunya misal, tapi salah satu. Saya kepingin mewasiatkan ya buat orang-orang jauh, bukan buat orang-orang dekat. Ya. Misal gitu. Contoh kasus. Nah, kemudian syahid ini, orang yang menyaksikan ini memprediksikan, ini kalau nanti terjadi ya, wasiatnya bakal buat orang-orang jauh dan kerabat-kerabatnya juga malah gak dapat, ini pasti terjadi chaos nantinya. Terlebih ini kerabat-kerabatnya ini orang-orang yang mudah naik pitam misalnya. Wah, maka syahid ini berusaha mengislah. Namanya berusaha mengislah itu beragam macam caranya. Bisa, Pak, dinasihatin, jangan seperti itu, Pak. Ya, dipikir-pikir lagi. Ntar kalau bisa sampean udah wafat kan, ntar orang-orang pada kacau nanti. Kerabat-kerabat marah semua dan semacamnya. Dipikir-pikir kemudian sama orang yang bakal mati ini. Oh, kamu benar juga, ya udah. Saya enggak wasiatin apa-apa. Wah, tak sama aja. Nah, tapi apa, yang penting udah usaha islah di sini. Ya, atau ya sang pewasiat ini berkata, saya mewasiatkan kepada fulan, tapi kemarin kan saya berwasiat seperti itu. Misalnya saya wasiatkan dia dapat rumah yang ada di tanah ini. Gitu. Misal-misal aja. Tapi gak jadi deh. Dia dapat halamannya saja. Rumah itu buat fulan B. Kemudian sang syahid ini, wah, gawat juga nih. Gawat dalam artian, kalau misalnya nanti terjadi, itu pasti fulan A gak terima. Dan akan terjadi malah petaka nanti. Terlebih fulan A ini ternyata dukun. Waduh. Bisa bahaya nanti, maka nasihat. Nah, ini namanya islah. Ya, jadi ini sifatnya apa? Prediktif. Sesuatu yang prediksi aja. Dhon, khauf, khawatir. Baik. Maka kata Imam Ar-Razi, fa'inda zuhuri amarati dhalika wa qabla tahqiqil wasiyati ya'khudhu fil islah. Maka ketika zuhur amarat al-fasad, ya, zahir, tampak tanda-tanda calon-calon bakal rusak ini keadaan, ya, dan tanda-tanda sudah tampak, dan sebelum tahqiq al-wasiyah, sebelum wasiat itu ditahqiq benar-benar jazm, jadi, maka orang yang mendengar ini, yaitu orang syahid atau siapapun, dia melakukan islah, gitu, ya. Kata Imam Razi lagi, li'anna islah al-amri inda zuhuri amarati fasadihi wa qabla taqriri fasadihi yakunu ashal. Paham? Belum? Antum paham? Belum? Paham? Anda paham mana? Gampang. Li'anna islah al-amr inda zuhuri amarati fasad wa qabla taqriri al-fasad yakunu ashal. Paham? Salman, paham? Antum berapa tahun di Libya? Baru 5 bulan ya? Karena mengislah perkara, membetulkan perkara, ketika zahir tanda-tanda calon rusak, dan sebelum terjadinya kerusakan, itu lebih mudah, ya enggak? Maka lakukanlah itu sebelum terjadi, gitu loh. Lah kalau misalnya nanti fasad udah terjadi, dan wasiat udah fix, solve, maka susah. Membenarkannya susah. Maka sebelum terjadi, dibenerin. Ya. Ya ini, ketika masih sifatnya predictable, sesuatu yang prediksi, lakukan islah. Usahakan. Kalau gak bisa, ya udah kholas. Paling la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Gitu. Jadi ketika antum memaknai khofa di sini, khofa khosya, ada hukum. Hukum. Kalau antum memaknai khofa di sini alimah, ada lagi kasus lain. Itu, Masya Allah. Itu tafsir yang insya Allah membuat antum semakin mengimani ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya. Taib. Tadi paham ya? Khofa dimaknai khosya. Berarti kalau misalnya orang yang mendengar atau syahid ini dia, atau siapapun lah orang itu, memprediksikan akan terjadi kekacauan kalau wasiat ini ditahqiq terjadi, maka dia berusaha. Selama memang dia pun tidak ada kepentingan dunia ulangi. Nah kan, bisa jadi ini. Wah, kalau misalnya dia dikasih segini doang, wah ntar saya bakal sulit nih. Ah, ini berarti dia mencari maslahat buat dirinya sendiri nih. Ini malah nanti dekat hukumnya ke yang 180 sebelumnya ini. 180 apa? 181. Berusaha mengubah. Ya. Tapi ada kepentingan tertentu. Nah. Baik. Dan itu banyak orang kayak gitu. Anak-anak yang udah dewasa, udah ngerti politik, udah ngerti tanah, hukum, dan seterusnya. Na'udzubillah. Baik, sekarang kalau misalnya kita tafsirkan khofa ini di makna yang kedua apa? Alimah. Beda dengan khosyah. Khosyah itu zon, bukan? Zon. Tetapi tidak semua khosyah itu zon. Sebagian, apaan, di sini khauf ya. Khauf itu zon. Tapi khosyah juga bisa zon. Bisa. Bisa zon. Ya. Misalnya antum khosyah ya. Khosyah itu kan takut dengan adanya pengetahuan. Misalnya antum takut kepada apa? Anjing galak. Itu khosyah juga. Tapi kurang tepat, lebih tepat ke khauf. Ala kulli hal, khauf dan khosyah zon. Tetapi kadang-kadang ilm. Antum takut kepada Allah. Khosyah atau khauf sama ya. Walaupun khosyah itu ada perbedaan makna juga. Tapi takut pada Allah itu kan karena berdasarkan ilmu. Gitu. Sementara antum takut kepada selain Allah itu berdasarkan zon. Gitu kan. Nah, beda dengan ilm. Ilm itu bukan zon. Ketahui. Mengetahui. Berarti faman khafa min musin janafan aw itsma, berarti faman 'alima. Siapa yang mengetahui? Imam Al-Baghawi menafsirkan faman khafa di sini faman 'alima. Dan memang ada ayat lain yang semakna dengan ini, makna khauf adalah 'alim. 'Ilm. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 229 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman faman khafa min musin bukan fa in khiftum alla yuqima hududallah. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Antum hati-hati kalau nalak ya. Yang laki-laki, kalau yang perempuan mau 1000 kali talak juga kalau laki-laki tetap mau megang, ya tetap aja. Ya, alhamdulillah, bagus itu. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, menceraikannya pun dengan cara buah. Ini menceraikan ada beberapa ikhwan, sedikit tapi yang enggak banyak. Oknum lah ya. Menceraikan menggantungkan. Wah, ini kesian ini. Jadi digantung itu istrinya. Diceraikan enggak. Tapi dipergauli juga enggak. Ada yang seperti itu, masya Allah. Ya, poligaminya doang mau. Pas sudah jadi, bosan ditelantarin. Dinafkahin pun enggak, kadang-kadang. Masya Allah, ini zalim ini. Di akhirat itu bakal jadi siksa itu. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Apa? Mahar. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Coba di sini, kata Imam Al-Baghawi, fa in khiftum alla yuqima hududallah, di sini maknanya fa in alimtum. Kalau di terjemahan fa in khiftum itu kalau kalian khawatir. Kalau kalian khawatir suami istri ini tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi ada istilah istri minta cerai. Boleh enggak? Tergantung. Kalau suaminya soleh, berilmu, ngasih nikah, hubungan bagus, terus istri minta cerai, ini berakal ini istrinya. Betapa banyaknya perempuan tuh pengen seperti dirinya. Tapi dirinya malah enggak mau seperti dirinya. Dia minta ditalak. Ini bodoh ini, malah nyarinya yang lain. Nah. Terus kalau misalnya sebagian dari orang laki-laki, suami ya, suami ada yang subhanallah, alhamdulillah, perlakuan istrinya buruk sekali. Mukul, nginep di tempat orang, enggak pernah balik ke rumah, istrinya enggak tahu, enggak diurus, kan kayak gitu. Atau memang enggak mau diajak berhubungan. Maksudnya suami enggak mau lagi sama dia. Atau suami mandul. atau lainlah, banyak faktor yang luar biasa lah, faktor-faktor yang membolehkan istri untuk meminta cerai. Ya. Nah itu ada juga bisa tebusan dari istri kepada bayar kepada suami. Kalau memang udah nggak bisa lagi nih berjalan, ya bisa itu bisa. Jadi kalau udah nggak merasa ini udah nggak bisa lagi, kita nggak bakal bisa bersatu. Bagaikan air dan api, ya. Gak bisa mas. Antum itu udah keterlaluan. Pokoknya saya gak bisa lah. Udah susah. Ngomong itu di depan ibunya. Di rumah ibunya. Ibunya mendukung, ngomporin. Udah gak bisa anak, saya gak bisa diginiin. Pokoknya udahlah mas. Antum gak apa-apa, fadol cari yang lain. Ini anak saya pengen minta cerai. Kalau udah masalah itu udah besar, mertua boleh ikut campur. Tapi kalau misalnya masalah harian, mertua gak boleh ikut campur kan? Gak boleh. Tapi kalau udah besar, masalahnya udah kelas. Datangin hakim, atau kalau di sini apa, minta cerai. Kelas. Ditebus sama perempuannya. Udah selesai urusan. Ya. Baik, itu tadi. Ya. Jadi, fa'in khiftum ala yuqima hududullah fa'in alimtum. Itu kata Imam Al-Baghawi. Nah di sini faman khafa min musin janafan aw itsma faman alima, barang siapa yang memang dia mengetahui, ya, dari orang yang berwasiat ini ada janaf atau itsm. Ar-Razi berkata dalam tafsirnya, al-mayyit idza akhta'a fi wasiyyatihi aw jara fiha muta'ammidan fala haraja 'ala man 'alima dhalika an yughayyirahu wa yaruddahu ila as-salahi ba'da mautihi. Apa kata Imam Razi? Mayit, ya yang sudah mati ini, idza akhta'a, kalau mayit itu bersalah, ini beda. Akhta'a itu biasanya tidak sengaja. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan engkau ambil sebagai dosa atas apa yang telah kami lakukan, nasina, lupa, al-akhto'na, atau kami melakukan kesalahan benar tapi enggak sengaja, ya, akhto'a fi wasiyati, salah dalam wasiat, salah keputusan yang ternyata setelah itu terjadi kekacauan. Misalnya, gara-gara wasiat tersebut. Ini umum ini, nanti antum bisa menghadapi masing-masing furu'nya di realita itu banyak nanti. Ya, nanti kalau misalnya kita udah agak tuaan, ya, kok sekarang kita belum punya urusan hal ini. Iya, kita pun kalau misalnya mau mengislah, gak bakal didengar sama keluarga besar. Kecuali kalau antum, ustaz, udah masuk TV. Iya, jangankan ngomongin wasiat. Antum ngomong apa aja didengar. Apalagi kalau antum kaya. Udah ustadz terkenal kaya pula. Aduh. Iya, antum berdama aja udah duit keluarnya kayak ini. Udah orang mikirnya apaan nih kayak ini. Ada sesuatu. Nah, sampai mana tadi? Saya lupa sampai mana. Nah, akhto'a fi wasiyatihi. Salah keputusan wasiatnya. Atau jara fiha muta'ammidan katanya. Atau ini pengwasiat ini ternyata memang sengaja ini berbuat zalim dalam wasiatnya. Ada urusan memang sengaja. Ya. Memang sengaja. Misalnya mewasiatkan kepada fulan X, ya. Bangunan yang ada di atau ruko yang ada di sana, misalnya. Orang-orang tadinya pas lagi berwasiat, orang-orang pada buat fulan X gitu. Ternyata setelah wafatnya baru terbayangkan, terjelaskan bahwasanya fulan X yang diberikan wasiat ruko itu ternyata adalah bandar judi. Baru setelah wafat itu ketahuan. Nah, fala haraja 'ala man 'alima dzalika. Maka tidak masalah terhadap orang yang mengetahui itu an yughayyirahu, mengubah wasiat itu. Wa yuraddahu ila shalah, dan mengembalikan wasiat itu kepada yang benar, meluruskannya ba'da mautihi, setelah kematian itu. pewasiat. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi tentu orang yang melakukan ini harus orang yang punya otoritas atau berani di keluarga. Iya. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa antum baru nikah kemudian meluruskan wasiat mertua. Wah, itu enggak bisa, susah itu. Siapa lu gitu kan? Baru kemarin nikah. Punya anak pun belum. Udah gitu masih mikir tentang kehamilan pula. Aduh, udah enggak usah. Urusin diri sendiri. Jadi orang yang memang sudah punya andil di keluarga. Iya, kita cuma nasihatin doang. Baik, itu tadi faman khofa min musin janaban au itsma. Baik, khofa tadi sudah itu baru bahas khofa ya. Baik, sekarang min musin. Apa musin? Pemberi wasiat sahih. Ada musi, ada al-musi, ada al-musa, ada al-musa bihi. Al-musi itu orang yang mewasiatkan, calon wafat, calon mayit itu. Al-musa orang yang diberikan wasiat. Al-musa bihi yang diwasiatkan, maksudnya apa? Madmunnya, substansi wasiatnya apa itu? Atau al-musa bihi itu wasiat itu sendiri. Ya. Baik, sekarang membahas musin. Ya. Beberapa qiraah seperti qiraahnya siapa ya? Ya, beberapa qori termasuk dalam qiraah sab'ah. Membaca bukan musin tapi muwassin. Ya. Al-Hamzah, qiraah Hamzah dan Al-Kisai. Muwassin bacanya. Berarti antum boleh baca faman khafa mim muwassin janaban au itsma. Boleh baca gitu. Cuman ya orang yang udah hafal di belakangnya nanti bakal mengingatkan. Faman khafa mim muwassin. Antum diam, jadi imam kan. Ulang lagi, faman khafa mim muwassin janaban mim muwassin. Heh, antum ngeyel lagi, faman khafa mim muwassin. Ngeyel banget gitu kan. Padahal karena jahil. Makanya kalau misalnya dalam keimaman, orang-orang tahunya riwayat hafiz dari Asim, kholas pakai itu. Jangan pakai qaulun, jangan pakai riwayat lain. Kacau nanti jadinya. Wadduhi wallaini idha saje. Wah, aliran sesat ini. Waduh. Wah, betawi ini. Sesat ini. Wah. Langsung habis itu, enggak boleh lagi untuk menjadi imam, padahal antum paling berilmu tentang qiraah. Jadi enggak usah ditampilkan kecuali dalam ta'lim. Ya. Atau kecuali sebelumnya ada penjelasan, apa nanti anda pakai riwayat ini. Antum kalau misalnya ada yang janggal, itu karena kebodohan antum semua. Misalnya kayak gitu. Dah ya, itu belum jadi imam udah dimundurin duluan ya. Diusir itu. Tadi apa? Muwassin. Nah. Kalau dipikirkan, itu dua-duanya ikhroah, sahihah, mutawatirah. Dan secara bahasa dua-duanya oke. Okay. Baik, kita lihat dalam soroknya. Musin dan muassin. Dua-duanya isim fa'il. Tapi bedanya kan di wazannya. Kalau misalnya musin dari kata awsa yusi isa. Musin. Ya. Kemudian kalau misalnya muassin, wazannya tasrifnya wassa yuwassi tausiyah muwassin ya kan gitu. Mereka tausiyah itu masdar dari wassa yuwassi ya tausiyah pakai sad tausiyah ya tausiyah sad beri kami tausiyah dong. Nah, lo kira gua mau mati gitu kan. Nah, di sini tausiyah di sini maknanya adalah wejangan. Ya enggak apa-apa, wawasso Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan. Ya itu enggak mesti dalam konteks mau mati, enggak mesti. Berpesan, menasihati. Kalau misalnya muwassin berarti kan dari wasa yuwassi tausiyatan sebagaimana firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 8. Wawassainal insana biwalidayhi juga. Juga surat Al-Ahqaf, wawassainal insana wasa yuwassi. Fa'ilnya apa? Muwassin. Nah, kalau misalnya awsa yusi fa'ilnya muwassin Seperti firman Allah di surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Also yusikumullahu fi auladikum. Sama dua-duanya. Dua-duanya sama-sama memberikan advice, memberikan wasiat. Itu dua qiraah. Faman khafa min musin atau faman khafa min muwassin. Dua-duanya maknanya sama, cuma beda qiraah saja karena beda wazan, beda tasrif. Makna sama. Apa yang ditakutkan, apa yang diketahui dari wasiat? Janafan atau itsma. Sekarang muskilah di masalah janaf itu apa, itsm itu apa. Janaf, asal makna janaf adalah al-mail. Al-mail. Apa arti mail? Hah? Kecondongan. Hasan. Mail. Bukan mail rokok itu. Iya. Kalau kita bacanya itu orang Indonesia mil. Sekarang, mas-mas, pesan mil dong. Mil. Kalau bacanya mail. Iya, seperti misalnya motor. Motor apa? Motornya apa lo? Tiger. Ini tiger, tiger bacanya. Itu kita zahiriyah kita. Orang-orang misalnya brother, ya kan? Kita panggil bro, seharusnya bukan bro. Karena brother, ya kan? Kita zahiriyah banget ini orang Indonesia saking lihat zahirnya itu. Ya, teksnya. Padahal enggak gitu bacanya. Janaf mail, apa arti mail? Condong, maksudnya condong di sini condong dari kebenaran, maksudnya bukan condong kepada kebenaran. Janaf di sini maksudnya condong dari kebenaran. Jadi enggak di kebenaran, enggak keluar dari kebenaran. Itu maksud dari janaf. Itsam, kalau itsam kita tahu, kalau itsam sudah jelas kebatilan, kezaliman, kesalahan. Tadi kan kita sudah membahas janaf. Itu lebih ke tidak sengaja, itham ke sengaja. Makanya itu kata As-Sudi, Ikrimah, dan Ar-Rabi' dan jumhur mufassirun, mereka mengatakan janaf ini kesalahan yang berunsur tidak disengaja. Kalau itham, itham kesalahan yang ada unsur kesengajaan. Itu. Baik. Di surat Al-Maidah terkumpul ini janaf dan itham. Surat Al-Maidah. Masalah ayat ketiga atau keempat, anda lupa. Allah Ta'ala berfirman tentang makanan. Tentang makanan, kita dilarang makan bangkai, harimat alaikumul maitah, wadam, walahmal khinzir, dan seterusnya. Binatang yang ditanduk, mati karena ditanduk, dan seterusnya. Allah Ta'ala kemudian berfirman, فَمَنِطْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ. Barang siapa yang utturra, famanitturra, bacanya nitturra kalau misalnya dia disambung. Famanitturra, barang siapa yang dalam keadaan darurat, terpaksa, fi makhmasatin, terpaksa dan dia dalam keadaan lapar banget-banget. Gak ada makanan lain maksudnya. Kalau kita lapar banget gitu kan, ada warteg nasi padang banyak, kita malam ini daging babi, ini gak bener. Maksudnya siapa yang dia tuh darurat, udah lapar, gak ada makanan lain selain babi misalnya. Dan dipersyaratkan juga ghayra mutajanifil li'ithm. Tidak mutajanif li'ithm. Apa mutajanif? Tadi apa? Janaf itu apa? Apa mail? Kecondongan li'ithm untuk sengaja dosa. Nah ini ghair mutajanif li'ithm, para ulama berpendapat. Al-Baghawi mengatakan maksudnya adalah ma'ilun ila ithm, yaitu condong kepada dosa, wa huwa an ya'kula fawqa syaba'. Dia makan di atas kenyang. Wah, ini berarti emang dia pengin, gitu kan? Ya. Mentang-mentang lagi darurat gitu kan, melihat daging babi. Tapi jarang orang muslim yang memang mau banget gitu makan daging apa kira-kira. Nah, enggak ada air minum gitu kan. Khamr ada. Wah. Minum. Wah, sampai banyak-banyak. Mumpung darurat. Ya, haji mumpung darurat gitu kan. Nah, ini berarti enggak ini nih. Enggak benar. Iya. Ini yang namanya mutajani fil ithm, yaitu condong kepada dosa. Itu kata Imam Al-Baghawi. Makan babi kemasan darurat sampai kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis makan apa bro? Kayaknya puas banget. Habis makan babi aneh. Kemudian kata Qatadah, ghairu muta'aridin li ma'siyatin fi maqsadihi. Dia tidak ada tuh maksud untuk maksiat sebenarnya. Nah, beda dengan misalnya lagi darurat nih. Wah, ada daging babi. Ah, mumpung nih, itu aja udah dosa itu. Udah dosa. Ah, mumpung nih. Pengen tahu gua nih, gitu kan? Nah, ini udah dosa ini. Berarti dia udah ada mutajanif lif, dia udah memang pengen dia sebenarnya. Beda kalau misalnya adanya apa nih sekarang? Ada daging babi. Ya, aduh sayang, astagfirullahaladzim. Ada gak yang lain? Nah, kalau ini kan masih tampaknya gitu kan dalam hati, lumayan. Iya. Yang kayak gini enggak diampuni, maksudnya dosa gitu gini. Tapi kalau misalnya dia niatnya enggak seperti itu, insyaallah enggak masalah. Baik. Jadi barang siapa yang takut, khawatir atau mengetahui adanya janaf atau itsm sengaja atau tidak, kemudian orang ini fa'aslah bainahum, membuat islah, membetulkan perkara, merapikannya lagi, mengklarifikasikan dan mengklasifikasikan dengan baik lagi. Bainahum, antara mereka. Hum di sini antara musi dengan musa. Baik musi ini masih hidup atau musinya sudah mati. Jadi islah di sini konteksnya enggak mesti ketika musi masih hidup, tergantung dari kita menafsirkan khofa atau alimah. Bisa masih hidup, bisa setelah mati. Nah, jadi pemaknaan khofa di sini membuat dua hukum untuk dua kasus umum yang berbeda. Ya. Kalau misalnya antum terjadi di sekitar antum belum mati ininya, wasiatnya, kemudian ada orang yang berusaha mengubah karena mengandung keburukan ini, wasiat ini, maka antum berdalil dengan ini, paman khofa mimus. Orang-orang gak bisa, ente ngapain ente, kok ngerubah-rubah ini. Orang wasiat terserah dia dong. Dalil kita apa? Paman khofa mimus, prediksi, khawatir akan terjadi keburukan, kerusuhan. Baik. Kemudian ada kasus lain. Wasiatnya udah wafat, almarhum. Kemudian ada orang solehnya yang pengen mengislah. Tapi yang lain pada, kenapa sih? Udah selesai. Kita enggak boleh. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'ala alladziina yubaddilunah. Kata para keluarga itu. Masyaallah, keluarga itu alim semua. Ulama, pemateri kajian kitab semua. Faman khofa habis itu dilawan sama orang soleh ini. Ente ngambil aja sepotong-sepotong, bro. Bro ya. Ente ngambil aja sepotong-potong. Lihat setelahnya, faman khafa min musin janafan aw ithman fa innama faslah bainahum fala ithma alaihi, ana enggak berdosa. Faman khafa min musin janafan aw ithman, dilawan lagi sama keluarganya, ente lihat dong, faman khafa, khafa takut, takut itu kan berarti prediksi sebelum terjadinya wafat. Sekarang udah wafat beliau, antum enggak bisa ngubah. Kemudian dijawab sama antum, enggak bisa. Faman khofa di sini sebagian ulama menafsirkan alimah, sebagaimana Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'ani Mutanzil jilid pertama. Udah mati semua itu orang. Udah selesai dah. Ilmu udah. Ilmu kalau berbicara kayak gitu tuh. Iya. Kadang-kadang orang kalau misalnya memang saking biasa dengan ilmu kayak gitu. Ada orang saking terbiasa dengan nasihat, ya. Ada di tanah Arab juga, Timur Tengah. Di tempat semacam judi atau semacamnya lah gitu. Ya, tempat judi dan semacamnya, atau tempat maksiat, ada orang bawa belatung. Ya, jadi kan pada ngumpul nih orang-orang apa ahli maksiat, ada orang datang, ya, kemudian nyerobot sesuatu, langsung pada ngomong, ya akhi itaqillah, padahal lagi apa ini, lagi pada minum-minum, itaqillah entah ya Allah itaqillah entah. Itu saking apa? Kebiasaan. Antum lihat komentator bola dari Timur Tengah. Allah Allah Allah Allah Masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau misalnya kita kayak gini, beda di kita. Jebret, jebret, beda banget. Tradisinya beda. Coba ada komentator bola di Antv misalnya. Antv masih ada gak sekarang? Masih ada nggak? Nah, anak tahunya bola Indonesia disiarin sama mereka, Petrokimia atau lawan apa itu. Misalnya, astagfirullah, kata Bambang Pamungkas setelah dijegal oleh ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tahlilan semua jadinya enggak. Ya itu tradisi kita enggak gitu kan? Nah, kadang-kadang seperti itu orang. Ah, jadi acara agama. Jadi ini nonton sepak bola apa? Apa tadi kata nufus sih ini sebenarnya gitu kan? Fa'in faslah bainahum fala itsma 'alaih. Maka enggak ada dosa orang kayak gini. Tapi sekarang ada masalah. Masalahnya antum pernah dengar ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Wala pernah dengar pasti. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa bir at taqwa? Itsm 'udwan. Al bir dan taqwa. Loh, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau nanti antum ditanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya, maksudnya apa itu? Perlu penafsiran. Apa itu albir? Apa itu takwa? Kata para ulama, albir dan takwa di sini dibedakan. Albir itu adalah mutaba'atul amr, at-taqwa adalah mujanabatu an-nahi. Ya, kan? Albir di sini maknanya adalah melakukan, merealisasikan perintah Allah, maksudnya kalau at-taqwa itu menjauhi yang Allah larang dan Rasulnya. Terus ada larang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itsm. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam itsm dan 'udwan. Apa itu itsm? Nah, itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itsm adalah kufur dan 'udwan adalah zulm. Wala ta'awanu 'alal kufri wal zulm. Ya. Atau maknanya al-itsm adalah ma'asi secara umum apapun, dan al-udwan adalah kebid'ahan. Ya. Porsi maksiat umumnya dengan bid'ah itu beda. Bid'ah itu kan seperti ada menantang. Udwan itu kan musuh, memusuhi itu. Ya. Ya, itu salah satu penafsiran ulama. Jadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itsm bisa dimaknai maksiat keumumannya. Kemudian udwan kebid'ahan. Kemudian fainama fa aslah bainahum fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa atas orang ini. Nah, sekarang ada pertanyaan. Orang yang muslim ini sudah berbuat islah. Dia telah mendatangkan ketaatan yang besar. Wah, bagus itu mengislah, subhanallah. Ya. Dan dia berhak mendapatkan pahala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala itsma 'alaih? Ya. Jadi gini, misalnya ya, Mas Arif itu, Arif Indrawan. Mas Arif misalnya antum berbuat kebaikan dengan cara menyapu masjid, ya. Banyak. Kemudian ada tempat Abdul Halim. Masya Allah, antum enggak berdosa dengan menyapu masjid ini, insya Allah. Orang kan bakal, lah, kok gitu sih ngomongnya, gitu kan? Afwan ya Pak Abdul Halim, gak ada orang yang di sini aja lah misalnya. Iya kan? Misalnya, antum siapa mas namanya mas? Roji. Rozi. Yo, ana banyak baca tafsir antum, Masya Allah. Jazakallah khair. Hah? Antum masih hidup ternyata, alhamdulillah. Misalnya Mas Rozi datang tepat pada waktunya, bahkan sebelum anak datang, ya kan? Datang, anak bilang, Masya Allah Mas Rozi, antum gak dosa, alhamdulillah. Yang lain pada bilang, Mas kok antum bilang gitu sih, dia udah bagus loh gak datang. Datang bahkan sebelum antum, kok antum malah bikin, bilang, gak berdosa. Nah, kenapa anak bilang gitu? Ada tujuan anak bilang gitu. Kenapa? Karena sebelumnya Mas Rozini selalu terlambat. Jadi ana maafkan semua keterlambatan antum sebelumnya. Antum enggak ada masalah. Gitu. Makanya, besok-besok kalau misalnya pada datang sebelum ana datang, ana bilang antum enggak berdosa insyaallah. Jadi, masyaallah, ana paling pertama datang ke sini. Iya. Dan datangnya jam 8 kurang 5 itu. Subhanallah. Baru kemudian datang satu, satu. Mudah-mudahan nanti 5 tahun lagi yang datang segepok, blok, blok, blok, gitu kan. Udah pada nunggu dari subuh gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ah. Amin. Mudah-mudahan. Sekarang-sekarang masih memang masa-masa memang ujian. Ujian perasaan. Tapi enggak apa-apa. Nah itu tadi pertanyaan kok gitu sih? Nah dijawab Imam Ar-Razi, masya Allah Ar-Razi nih, anak ngambil tafsir antum nih, antum harusnya ngajar di sini lah besok-besok. Aduh, jangan kan ngajar, tepat waktu aja nggak bisa. Kum besok-besok datang tepat waktu, Imam Ar-Razi ya. Jangan senyum-senyum doang. Imam Ar-Razi menjawab dengan 4 jawaban, tapi 2 jawaban anak bingung. Jadi ana dua jawabannya lagi yang ana bisa. Jawaban pertama, kata Imam Razi, annal asla fi taghyiril wasiyyati muharram. Asalnya pengubahan wasiat oleh pihak pihak lain selain pewasiat, orang lain gitu kan, itu haram. Ya jelas, asalnya gitu kan. Hukum asalnya kita enggak boleh ngubah-ngubah wasiat orang. Walaupun adik sendiri. Walaupun adik sendiri yang ngubah enggak boleh. Karena dia udah wasiatin itu, kalau diubah enggak boleh, sehingga dosa kalau ngubah. Nah. Dan mukhalafatu wasiatil musitu himul kubh, dan penyelisihan terhadap wasiat yang sudah paten atau wasiat ini, penyelisihan terhadap orang yang berwasiat itu kan kesan itu ngatur, jelek. Gitu kan? Fabayyanallahu anna dzalika hasan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya yang dalam kasus ini enggak, ini bagus. Kenapa? Karena khaufan min musin janaban aw ithma. Maka bagus. Itu pertama. Kedua. Kata Imam Razi, annal islaha bainal jamaah. Al-islah bainal jamaah itu berarti berusaha memberikan pembaikan, perdamaian antara jemaah, jemaah keluarga terutama atau masyarakat. Itu yahtaju fihi ilal iktsar minal qaul. Butuh banyak ngomong ya. Perlu banyak klarifikasi ke satu orang, satu orang, oh, kemana-mana ngomong. Baik kalau di kita kan basa-basi dulu, enggak bisa langsung ngomong situ. Basa-basi dulu, bawain apa pisang. Ngomong ngalir dulu ya, baru ngomong ke inti. Enggak bisa langsung ngomong gitu. Ya kan? Nah. Wa yakhafu fihi an yatakhallaluhu ba'd ma la yanbaghi min al-qawl. Dan tentu saja orang man katsara kalamuhu katsara khata'uhu ya. Karena banyak omongannya mungkin saja akan ada di beberapa pembicaraan yang memang enggak pantas. Itu memang begitu gitu. Oke, di kalau di majelis baik gini atau terutama ngomong biasa disunnahkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kalau kita ngomong biasa tuh biasanya ada sesuatu yang salah kita omongin. Iya, kita maksudnya tuh bukan ngejek antum, antum memaknai ana ngejek antum. Bisa gitu. Bisa aja. Ya, dan semacamnya tafsiran. Nah, Fabayyana ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya la ithma 'al muslih, tidak ada dosa bagi orang yang mau berbuat islah ini kalau misalnya qasduhu, maksudnya itu islah, maksud islahnya itu bagus. Enggak dosa insyaallah. Allah ampuni itu. Makanya di akhir ayatnya innallaha ghafurur rahim. Makanya kadang-kadang kita malam-malam boleh dianjurkan berbuat bohong untuk mengislah antara dua saudara. Iya. Untuk mengislah perasaan istri pun boleh bohong. Dan untuk mengislah perasaan suami juga boleh bohong. Dan sebaliknya boleh bohong. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Gitu. Bohong terus itu kayak gitu. Iya. Nah, juga sebaliknya. Ya, masakan istri misalnya dibilang enak, kita bohong. Dibilang gak enak, dikira zalim kita. Gitu kan, serba salah. Ya udahlah, bohong aja lah. Ya, gimana ikannya? Masya Allah. Lain kali bagus. Dalam hati ya, alhamdulillah kulihal. Masya Allah, aku bangga ini punya istri yang bisa masak seperti ini, kan? Ya, lafal, berat ngomongnya emang, tapi dia ngomongin, kan kok udah kayak gitu kan terbang layang-layang gitu. Nah, abis itu kita tangkap abis itu kan, terbang. Bohong padahal, makanya banyak perempuan suka dibohongin, dan mereka tahu dibohongin. Tapi gak apa-apa dia bohongin, yang penting fly. Gitu kan? Gak apa-apa dia bohongin. Dan mereka pun membalas kebohongan itu, ini gombal. Gitu kan? Untuk menetralisir sebenarnya. Supaya mereka tuh gak ketahuan fly-nya. Makanya mereka ngejek. Biasa orang tuh kalau udah wah seneng banget, supaya gak kelihatan senengnya ngejek orang. Perempuan kayak gitu, ini gombal deh. Apa gombal itu apa sih? Lapel itu yang itu. Kain lapel itu. Kita udah capek-capek bohong, udah siap menanggung dosa, dia malah ngejek kita. Kita kadang bukan bohong, kita pengen menguji. Cantik banget kamu, Masya Allah cantik banget. Ini gombal aja dibalas dengan ejekan. Iya. Syukur-syukur itu gak dosa, insya Allah gak dosa itu. Itu uruf saja. Uruf saja itu, gak durhaka. Ini gombal, kamu durhaka sama suami. Ya, gitu juga. Jadi, sama-sama blon juga ini kayak gini nih. Suaminya gak ngerti. Ya, jadi kalau misalnya perempuan memang kayak gitu dia. Demi menetralisir sikap diri dan juga supaya gak ketahuan dirinya tuh udah kejedot langit, ya. Dia ngejek suaminya. Gombal, ah bisa ya gombal misalnya. Padahal dia senang sama gombal. Ya kan? Gombal itu lapel. Itu bahasa Jawa itu. Gombal, gembel, gimbal, enggak ada yang bagus dari itu semua, ya kan? Sampai mana kita? Ya pokoknya gitulah. Ya gitu udah jawabannya tadi, udah dua jawaban dari Imam Ar-Razi ya. Baru kita sekarang masuk ke puasa. Masya Allah. 183 baru masuk ini. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum. Ah, ini kutiba lagi kita dapat. Apa kutiba waktu itu? Furidha, ujiba, furidha. Ada juga maknanya qudhiya. Dan qudhiya bisa qudhiya secara syar'i, bisa secara kauni. Bisa juga kutiba maknanya dicatat, mencatat. Ya, tapi di sini maknanya adalah furidha, diwajibkan. Kenapa? Karena ada ala. Melazimkan ala, atas. Diwajibkan atas kalian as-siyam. Puasa, puasa. Puasa itu dari bahasa Sanskerta, upawasa. Tapi siyam dari bahasa Arabnya. Saum atau siyam. Baik, as-siyam. As-saum atau siyam, makna asalnya secara bahasa adalah al-imsak wa tark. Imsak arti menahan dan tarak artinya meninggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Maryam, "Inni nadhartu lirahmani shauma," di surat Maryam ayat 26. Sesungguhnya saya bernazar untuk Ar-Rahman shaum. Shaum di sini imsak anil kalam, tidak mengomong. Ya, baik. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Musa, itu diwajibkan puasa juga, tapi dengan beberapa tata cara yang memang ada perbedaan. Maka kata para ulama, kaf di sini kama kutiba, kaf di sini kafnya itu tasbih kan, tasbih penyerupaan. Tapi penyerupaan di sini bukan penyerupaan terhadap kaifiyah, tata caranya puasa mereka atau waktunya, bukan. Tetapi kaf di sini tasbih terhadap sama-sama diwajibkan. Kan diwajibkan 2 Hijriah kan? Mulai ini Al-Baqarah Madaniyah setelah hijrah. Jadi penyerupaannya di bidang di masalah sama-sama diwajibkan. Adapun dalam syariatnya, dalam tata caranya ada sedikit perbedaan waktunya dan semacamnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Baik. Sekarang apa sih? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan kama kutiba alaikum, kama kutiba ala alladziina min qablikum? Ya. Ada falsafah dari Imam Ar-Razi. Puasa itu kan ibadah yang syaqqah. Enggak ringan, berat. Salat aja yang cuma 5 menit atau sekitarnya aja berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Banyak orang tuh berat salat. Mungkin kita bahkan ketika kita kehilangan kekhusyuan, makanya kata para salaf, kalau orang sudah kehilangan kekhusyuan makhluk enggak bisa apa-apa. Iya. Atau ada di antara salaf berkata dalam kitab Tazkirah Nufus, awwalu ma yuhdhafu min qalbi al-insan al-khusyu'. Kalau kekhusyuan udah hilang, itu udah seterusnya dia enggak bisa tahu mau ngapain ibadah itu. Orang sekarang kenapa pada malas ibadah? Karena Allah telah menghilangkan kekhusyuan dari hati mereka. Kalau misalnya antum merasakan ibadah khusyuk, sholat itu khusyuk, pasti antum cepat kangen sama sholat. Benar gak? Benar. Pasti antum ketika mau azan, antum lihat jam, wah mau deket lagi sholat. Pasti merasa begitu. Kenapa? Karena ada rasa khusyuk dalam sholat. Tapi kenapa? Kita kok gak kangen sama sholat? Kenapa? Karena ketika kita sholat tuh fisik doang khusyuk. Hati tuh enggak. Mikirin debat, mikirin ini, mikirin tadi masalah, mikirin duit, mikirin dan semacamnya. Ketika khusyuk itu dicabut, itu bencana bakal datang bertalu-talu. Ya kan? Bingung kita mau ngapain, ngapain. Makanya, di antara ulama mengatakan, kalau kamu pengen bicara kepada Allah, ya, maka sholat. Tapi kalau kamu pengen Allah, kamu pengen tahu bagaimana Allah menjawab pembicaraan kamu, baca Quran. Ini dua itu. Sholat, dan dalam sholat doa, baca Quran. Interaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dua itu, ya, itu masuk di surat Al-Muzammil, Qumil Laila Illa Qalila Nisfahu Aw Inqus Minhu Qalila Aw Zid Alaihi Waratilil Qur'ana Tartila, ya kan? Salat, Qumil Laila Illa Qalila, salat dan baca Quran. Jadi kalau misalnya antum punya masalah, punya problem, mau dicurahkan pada Allah, salat. Salat dulu baru bisa doa. Karena di dalam sholat itu setiap gerakannya ada lafal-lafal yang membuat antum tuh mudah untuk berinteraksi pada Allah. Antum tuh jadi mudah mengeluarkannya. Mudah. Iya. Antum setelah Al-Fatihah, di setelah Al-Fatihah kalau antum tadaburi itu mudah banget. Kemudian setelah Al-Fatihah antum pilih ayat yang kira-kira syok dengan musibah yang menimpa antum. Munasib dengan musibah antum. Apa? Ya kan? Di situ antum tadaburi. Bacanya tuh lembek, minta daburi. Ya, guna Allahu Akbar, tasbih dan seterusnya. Jadi kalau kita mau interaksi pada Allah, sholat dulu. Dan kalau kita mau tahu apa jawaban setelah itu, baca Quran. Allah jawab. Melalui Al-Quran. Subhanallah itu. Sebenarnya mudah itu, solvingnya. Kalau kita mau. Tapi kenapa kok kita gak kelar-kelar urusan? Karena mungkin yang trik ini belum dipakai. Baru trik lain dipakai. Curhat di sosial media. Nah, itu nambah-nambah itu. Nambah-nambah dan orang juga pandangannya sebel sama kita gitu kan. Sebagian dari orang. Nah, jadi triknya sholat. Terutama malam. Karena itu disediakan waktunya oleh Allah untuk berduaan. Sholat. Ya. Itu kan sholat kan namanya bermunajat. Doa, minta sama Allah. Jawabannya itu nanti setelah doa. Baca Quran. Jadi antum sholat, doa, baca Quran, ketemu yakin, ketemu jawabannya. Kalau antum yakin, ketemu jawabannya di halaman yang antum baca. Allah yakin. Yakin. Tapi ketemu gak ketemu itu juga tergantung dari keyakinan dan ilmu. Makanya rugi kok orang baca Quran banyak-banyak, bukan rugi sih, kita kadang rugi juga terlalu sadis juga. Baca Quran banyak-banyak tapi dia enggak pernah mau memahami ini itu dari Al-Quran. Padahal Semua problem itu disolving dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu global sifatnya banyak. Tapi kalau kita berilmu, maka akan terkena itu. Di ayat ini kena, kena insya Allah. Jadi gitu. Apa sekarang? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya. Nah, tadi kan saum puasa ibadah yang berat. Baru sampai situ tadi udah apaannya jauh banget ya. Puasa itu ibadah yang berat. Nah, korelasi antara puasa itu ibadah yang berat dengan firman Allah kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah kata Imam Ar-Razi, "Asy-syai'u syaq idza 'amma sahula tahammuluhu." Sesuatu yang berat kalau dikerjakan secara kolektif jadi terasa ringan. Gimana maksudnya? Ngerti enggak? Sesuatu yang berat kalau dikerjakan secara kolektif terasa ringan. Apalagi tidak dikerjakan. Iya. Berat tapi secara kolektif bareng-bareng yuk. Ringan enggak? Ringan. Antum mau ngapal Quran? Bisa. Berat ya. Ngapalinnya ternyata ada teman yang juga ngapalin. Oh, antum mau ngapalin yuk, yuk, yuk. Antum ngapalin yuk, yuk, ngapalin yuk, yuk. Kerasa lebih ringan enggak? Lebih ringan. Iya. Nanti kemudian berat lagi karena istiqomah sulit. Iya. Iya. Juga hal-hal lain. Di sini puasa di periode Madinah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keberatan yang berlebih. Terlebih di terik-terik matahari. Dahulu orang-orang Nasrani diperintahkan juga puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh beberapa kaum salaf dan ada hadisnya riwayat Tabrani dan lainnya, cuman sanadnya bermasalah, tapi beberapa mufassir salaf mereka meriwayatkan ini. Dahulu orang-orang Nasrani diperintahkan, Yahudi juga, tapi orang Nasrani diperintahkan puasa Ramadan 30 hari atau sekitar 29-30. Nah, kemudian pendetanya saking suka dengan puasa berbuat bid'ah, nambahin 10. Ya. Ah, ini bid'ah ini. Nambahin 10 dia mensyaratkan gitu. Nah, terus sakit itu. Akhir bernazar kalau saya sembuh saya tambah 10 puasa lagi. Jadi puasa Nasrani ketika itu jadi 50 gara-gara pendeta ini nih. Kepentingan dia suka, dia yuk kita puasa 10 lagi, yo gitu. Habis sakit pendetanya, aduh kalau saya sembuh saya puasa 10 lagi dah sebagai tanda syukur. Jadi 50, berat banget itu. Akhirnya ada enggak sekarang orang Kristen puasa? Enggak ada akhirnya. Enggak ada. Enggak tahu masih ada apa enggak tuh syarat 50 itu. Nah, itu kebid'ahan mereka. Ah, kemudian ternyata udah 50 kan? Udah gitu 50 di musim panas pula. Ya kan? Di musim panas. Tambah berat. Ya udah digantilah. 50-nya kita ganti jangan Ramadan namanya ini. 50 ganti di musim dingin. Nah, tambah parah lagi bid'ahnya. Itu ancur-ancuran dah, udah. Itulah kebid'ahan. Dipelihara makin parah makin parah. Waktunya diubah-ubah sesuai dengan keenakannya. Nah. Sementara Islam sudah fix, patok sudah di sini. Tapi tenang wahai kaum muslimin, wahai orang beriman, orang-orang sebelum kalian pun juga mereka dibebani puasa. Jadi orang beriman ketika oh orang dulu juga gitu, ah lebih ringan, ternyata bukan kita doang yang dibebani ini. Ya. Seperti itu. Antum kok misalnya dibebani, nanti liburan nanti sampai bulan Syawal, ya Dzulqa'dah, ana tugaskan Mas Arif. Antum harus khatamin kitab Tafsir Ibnu Katsir. Itu yang lain aja udah pada hush, kerasa anginnya gitu kan. Hush, Mas Arif. Ayo buat deh Mas Arif nih. Disuruh baca Tafsir Ibnu Katsir. Ya sampai khatam pula. Sampai bulan Syawal antum harus sudah ada laporan khatam kemudian ates. Mas Arif gak terima. Oh jangan gitu dong. Kok ana doang sih yang lain juga dong. Ya udah kalau gitu. Yang tadi bilang wush dapat semua tugas. Yang lain juga bilang wuh. Yang dapat wuh dapat juga tugas. Semuanya. Akhirnya apa? Alhamdulillah dia seneng. Karena yang lain juga kena. Ah rasanya tuh lebih enak. Jadi kayak di iklan tuh. lega gitu. Ya kan? Jadi lega akhirnya kan? Akhirnya di sorry. Oh, kompensasi apa? Diinin dah, dikasih rukhsah. Ada jilid satu aja lah, ya. Jilid satu aja lah antum. Jadi ini ya udah, secara kolektif aja lah. Antum jilid satu, jilid dua, jilid tiga, jilid empat. Alhamdulillah. Dicari kompensasi lagi, rukhsah. Anda setengah jilid aja dah, kayak enggak. Ini nanti ada cara gini-gini. Ya udah, karena banyak orangnya setengah jilid, setengah jilid. Alhamdulillah. Pas bulan Dzulqa'dah, kajian pertama nggak ada yang datang. Nah, itu kan rasanya kan lebih ringan. Makanya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau misalnya udah ada contoh, sebenarnya wah lebih ringan. Makanya sebenarnya ini umat Muhammad ini dari segi syariat lebih ringan nggak? Lebih ringan, masya Allah, jauh lebih ringan daripada syariat untuk Nabi Musa dan kaumnya. Selain lebih ringan, juga lebih ada contoh dari sebelumnya. Alhamdulillah loh. Makanya kalau misalnya kita nggak beriman tuh keterlaluan sebenarnya. Kita tuh udah diringanin dan dijadikan yang terbaik, ya enggak? Terbaik dan yang paling banyak. Jadi dan pahalanya tuh paling banyak dilipat gandakan. Apalagi yang enggak kita syukuri gitu kan. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan lagi. Wah, paling enak sebenarnya kita tuh. Paling enak, paling utama. Udah pernah kita kaji di file-file. Umat terakhir ini paling indah lah. Paling Allah sayangi sebenarnya. Tapi karena innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Rasulullah, kalau misalnya Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, maka ujian kita sebenarnya memang lebih banyak. Lihat masa modern ini. Jadi orang kalau misalnya berhasil lolos memegang teguh Islam i'tisam bihablillah di masa modern ini, itu paling terbaik itu orang. Iya, karena godaannya coba. Antum lewat dikit belakang, depan ini udah maksiat. Depan masjid ini. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menasihati afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana dan seterusnya. Apa coba piknik gitu kata Allah. Kan artinya piknik lagi deh ente. Orang-orang sebelum kamu itu udah terjadi kayak gini. Itu malah lebih mudah daripada yang belum ada contohnya. Alhamdulillah. Antum merintis, belum pernah ada di daerah perintisan itu hal yang seperti antum lakukan. Itu berat banget. Tapi kalau antum tinggal nerusin, walaupun sebelumnya terperah padam, tapi tinggal nerusin jejak yang lama, itu ya lebih mudah. Pas antum gak ada gini, ada cercaan dari orang, itu bapak antum dulu lebih parah lagi. Antum tuh lebih enak sekarang. Jadi rasanya, oh, lebih ringan, lebih enak jadi. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi bersyukur kita, alhamdulillah. Tapi di sini kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi kata para ulama juga bahwasannya puasa ini tujuannya buat bertakwa. Dan sebagai simbol ketakwaan juga memang. Ya. Jadi anak pengen juga ya kita berhak kepada Allah. Semoga bulan Ramadan kali ini bulan Ramadan terbaik kita insyaallah ya. Antum juga ya. Insyaallah. Ya. Jadi insyaallah ana pengin teman-teman juga bulan Ramadan kali ini lebih dekat kepada Al-Qur'an dan tafsirnya. Cita-citakan itu. Sebenarnya kalau bisa kita bikin program sebenarnya. Kalau bisa pakai WhatsApp sebenarnya. Cuma ana capek juga. Tapi pakai apa enggak ya enaknya? Kalau bisa antum ngapalin Al-Quran lah. Targetin Ramadan kali ini bisa hafal apa misalnya. Surat yang antum suka. Misalnya. Surat yang antum kayaknya ada condong sana. Misal, ana pengen ngapalin surat Luqman. Kenapa? Tetangga ana namanya Luqman, orang baik banget. Misalnya ana Luqman. Kan? Berapa? Luqman 4 halaman kan? Alif Lam Mim itu. Nah, hafalin, targetin. Gak apa-apa, Ramadan cuma 4 halaman doang. Gitu. Berarti loh itu nanti. Itu meaningful tuh nanti. Sangat berarti, signifikan nanti untuk kemajuan kedepannya. Kalau antum berhasil 4 halaman doang itu, Antum akan termotivasi lebih ke depannya. Tapi memang seperti yang tadi, perlu kolektivitas memang. Susah kalau misalnya orang sendirian ngapalin. Sendirian ngapalin, bujang pula. Aloh, susah itu. Tapi lebih enak juga sendirian ngapalin, istrinya juga gak mau dengerin. Wah, itu lebih enak itu. Jadi kalau misalnya bisa kolektif, itu bagus tuh. Gimana kalau kita bikin kayak gitu? Antum ngapalin apa yang antum suka. Ya. Misalnya, anak pengen ngapalin juz amma dulu, karena anak belum hafal. Atau pernah hafal. Atau sudah hafal tapi pengen pamer. Nah ini gak boleh nih kayak gini. Misalnya, anak pengen ngapalin juz amma. Kita bikin grup misalnya. Misal aja. Ini belum tentu terjadi ya. Kita bikin grup misalnya. Antum bilang pengen ngapalin surat Luqman. Mas Agus pengen ngapalin surat Al-Baqarah. Halaman 1 sampai 5 doang. Misal ya. Salman pengen ngapalin surat An-Nisa. Karena selama ini ada ketertarikan. Misalnya Antum, Rozi, pengen ngapalin surat apa misalnya? Surat Muhammad misalnya. Surat Muhammad itu 4 halaman. Antum, Alif pengen ngapalin surat apa gitu kan? Atau juz 29 misalnya. Kemudian store tiap hari. Antum bagi 3 atau bagi setengah. Ya. Anak ada bagus ini. Quran mushaf yang kemarin bilang mushaf al-hafiz cetakan Cordoba tiap halaman ada 3 pasang. Dan anak sedang mengedit membikin audio yang diulang-ulang. 1 MP3 sepertiga halaman sesuai dengan yang mushaf Cordoba ini. Sebenarnya kalau misalnya mau kita bikin kayak gini, bisa tuh. Atau satu hari ngapalin sepertiga halaman aja. Misalnya surat apa? Misal Al-Baqarah lah, Al-Baqarah awal-awal lah. Misal Alif Lam Mim sampai yang ayat kelima itu. Wa ulaika humul mutan astaghfirullah. Hah? Wa ulaika humul muflihun. Nah, sampai situ misalnya. Untuk belum pernah hafal sama sekali misalnya. Itu diulang. Alif Lam di audio Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Itu coba antum sambil baca. Aha, kan sepertiga halaman ini, itu kan sepertiga anggap. Itu diulang MP3 antum ulang secara 10 kali. Satu putaran satu MP3 itu satu putaran itu 2 kali diulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina dan seterusnya. Antum sambil melafalkan juga sambil baca. Kemudian selesai audio, antum baca. Kemudian antum mulai ngapalin. Sehari sepertiga lumayan itu. Misalnya antum ngapalin 15 hari lah aja lah dalam Al-Ramadan misalnya, 15 hari doang. Maka dapat berapa halaman? 5 halaman. 5 halaman lumayan lah daripada selama ini kan? Iya. Iya, bagus. Store tiap hari di WhatsApp. Direkam sambil ngeliat sama aja bohong. Iya bisa kayak gitu. Iya bisa nggak kira-kira? Antum mau nggak kayak gitu? Nggak perlu ketemu kita dan memang nggak mau ketemu. Capek ketemu antum tiap hari kan? Itu di WhatsApp. Untuk baca, maksudnya baca dengan hafalan malam-malam. Nah terus saling mengoreksi. Afwan bacaan antum jelek misalnya. Bacaan ayu bagus. Nih kayak gini dong. Rekam sendiri. Kalau misalnya mau, betul, kita bikin. Mau gak antum? Antum mau? Siapa yang gak mau? Hah? Telegram ya? Lebih enak Telegram. WhatsApp apa Telegram? WhatsApp. Yang aku WhatsApp, yang ikhwan Telegram. Udah, no, Facebook aja lah kalau gitu. Coba kita bikin kayak gitu. Ya. Ada Al-Qur'an. Hah? Roger. Talkie-walkie. Yang benar walkie-talkie atau talkie-walkie? Oh gitu. gitu ya. Tapi Anda nggak tahu tuh gimana. Anda pakai WhatsApp kan? Pakai WhatsApp masih? Anda sih nggak pakai WhatsApp? Nggak ada. Anda nggak pakai, Anda pakai? Pakai semua? Ya udah, Anda bikin sendiri lah. Gimana? Bisa? Misalnya akhwat kumpulin siapa yang mau ikutan. Tapi antum mau kitab tafsir enggak? Ih, mau lah. Siapa itu? Antum mau dibeliin kitab tafsir? Mau enggak antum? Kitab apa maunya? Tafsir yang antum mau apa? Al-Muyassar. Arab apa terjemahan? Yang Arab. Antum beli sendiri di Pustaka Wadian. Ini PHP ya. Berapa jumlah antum? Tapi yang mau ikut program bisa kita kasih itu kitab tafsir Muyassar tuh. Versi Indonesia. Mau? Mau enggak? Antum mau enggak? Antum mau? Jangan maunya aja ntar enggak ikutan nanti. Beneran mau enggak? Kapan kira-kira dikasihnya? Kayak gampang aja ya. Yang akhwat ada berapa jumlahnya sekarang? 10. Tumben. Pada kemana yang lain akhwat? Hah? Sakit. Kayaknya pertemuan sebelumnya sampai 24 kalau masalah itu. Ada yang ke kampung. Masya Allah. Tapi pekan depan insya Allah bisa datang ya. Mudah-mudahan bisa ya. Iya. Coba nanti kita usahain. Kalau misalnya memang bisa, kita modalin lah. Insya Allah. Gampang lah, nantilah. Tapi kalau misalnya bisa kita rencanain. Atau bikin hafalan. Apa yang kira-kira target antum mau dihafal. Mau Ramadan nanti. Start dari 1 Ramadan. Sampai 30 Ramadan. Habis itu kita bubarin grupnya, kita hapus. Maksudnya cuma buat itu doang. Ya. Insya Allah anak ikutan kalau misalnya itu. Insya Allah. Ya. Lagi saling diskusi, maksudnya boleh dengerin punya temennya yang ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat ya. Boleh dengerin punya temennya yang boleh nilai, misalnya itu Masya Allah suaranya bagus, benar, hafalannya benar. Lanjutnya ada yang kurang. Misalnya, kalau ada yang rajin kayak gitu, support boleh. Tapi nanti kita cek lagi. Ya. Oke? Okay? Ada yang berminat satu juz Ramadan? Minat si minat. Selalu itu. Antara ekspektasi dengan realita itu. Antara langit dengan sumur bor. Insya Allah lah. Insya Allah mudahkan lah. Apa akhwat? Ada ikhtiroh? Ada masukan? Hah? Apa? Langsung diem. Anda pengen nanti juga antum bisa membuat jurnal tafsir. Ya. Atau misalnya antum bisa ngapalin Ramadan ini targetin ya sambil kerja atau sambil ngapain gitu kan. Maksudnya kerja tetap ada gitu kan, juga kesibukan ngapalin. Antum bisa membahas masalah tafsir di ayat atau surat yang antum sukai. Latihan. Ya. Kalau perlu beli bukunya apa tafsir Al-Katsir, beli sebagai referensi. Cobalah. Ya. Jadi antum manfaat ke depannya. Enggak cuma ngaji doang. Antum punya ada outputnya, ada bekasnya, efeknya di tulisan. Insyaallah bisa kayak gitu. Nanti kita bikin ya. Ya, insyaallah. Jadi gua akhwat nanti insyaallah kalau Anda pakai WhatsApp lagi. Tapi nanti risiko juga nanti ya. Tapi insyaallah lah. Ya. Akhwat kayaknya mau zaujahan aja insyaallah dia. Oke, ya, akhwat nanti ikhwan dan akhwat khusus grup tahfiz. Ya. Khusus itu aja. Insyaallah. Beda dengan grup nyantren itu beda lagi tuh. Grup yang masih ada gitu grup, masih ada. Yang akhwat masih ada grup itu. Sudah mati semuanya. Masih hidup. Oh, gitu. Mana enggak tahu. Ya oke lah, insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا